kakakku mari tambah itu hidup bagian. Cincin banamu si gantosari sesuai sejunan di kalimpi. Bilang kemano bundo den cari lautan sajo dan bakuli. Benai kita sao menari tari pisato di ginjang batu nanulo wahi kau. Mano bundo den cari lautan sajo dan bakuli.